kadang katon tembese mata sun ketuan jagat peteng kilate padang banyu mata melimbang limbang mendung peteng adang tekani sampe sampai.